Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada bab al-iyadah jawfal lail, bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit di pertengahan atau di akhir malam, yang mana maksud beliau membawakan bab tersebut menunjukkan bahwasannya hukumnya adalah la ba'sa biha, tidak mengapa, diperbolehkan ketika memang dibutuhkan pada hal tersebut dan orang yang sakit nam dia tidak merasa terganggu atau dia senang ketika ada yang menjenguknya pada waktu tersebut, itu bukan termasuk dari perkara yang dilarang. Dan telah kita ambil sebagian dari apa yang dijelaskan oleh Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang keadaan seorang mukmin, bahwasanya seorang mukmin perkaranya selalu dalam keadaan baik. Baik ketika dia mendapatkan kelapangan atau dia mendapatkan kesulitan atau ketika dia berbuat dosa, maka perkaranya selalu baik karena dia bisa bersabar dalam kesulitan dan bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, dan ketika dia berdosa terjatuh di dalam kesalahan maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, wal haqiqatu annahu kullama ishtadda bil mu'min al-bala izdada al-ajr وطهره الله من الذنوب بشرط أن يكون صابرا محتسبا. والحقيقة dan hakikatnya atau kenyataannya, أنه كلما اشتد بالمؤمن البلاء, ketika musibah itu semakin besar atau semakin berat ujian dan cobaan yang menimpa seorang mukmin, izdadal ajr, maka ketika itu pulalah izdadal ajr, pahalanya juga akan bertambah, akan semakin besar. Semakin berat ujian, semakin besar pahala. Semakin berat cobaan, maka akan semakin Allah lipat gandakan pahala bagi hamba tersebut. Wa taharahullahu minaz dzunub, bahkan juga Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan dirinya dari dosa-dosa, bisyarti ayyakuna sabiran muhtasiban, tapi dengan satu syarat yang harus terpenuhi, bahwasannya keadaan hamba tadi itu sabiran muhtasiban, dalam keadaan bersabar ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia tertimpa dengan ujian dan cobaan apapun itu bentuknya, muhtasiban. Dan yang kedua, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan seorang mukmin. Qala ammal ladzi yatasakhatu wa yadajir wa ya'taridu 'ala Allah fi aqdari faqad jama'a li nafsihi ila musibatil marad musibata sakhatillah tabaraka wa taala alaihi. Adapun keadaan seorang hamba yang dia ketika ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan ujian dan cobaan atau penyakit, akan tapi dia yatasakhat, dia marah, dia mengeluh, bahkan tidak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya di dunia ini. Faqad jama'a li nafsihi, maka sungguh dia telah mengumpulkan untuk dirinya sendiri dua musibah, dua bencana. Musibatul marad, yang pertama dia sudah mendapatkan sebelumnya musibah adanya penyakit itu sendiri, ditambah musibah tasakhatillah, dia mendapatkan musibah berupa kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Waliyazubillah. Nah, jangan sampai keadaan kita demikian, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan suatu penyakit. Nah, yang pertama itu pun adalah musibah, jangan ditambah dengan rasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima takdir, sehingga itu akan mendatangkan musibah yang kedua, yaitu rasa murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Fala budda min as-sabri wal ihtisabi ya akhal ihsani wal imani wal islam. Maka harus wajib untuk bersabar dan ihtisabul ajar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang muhsin, orang mukmin dan orang muslim. Ini naam yang harus dilakukan dan harus ada pada dirinya. Fa yakunu jazaa'uka indallah at-tathhiru minadh-dhunub wat-takhlisu minha kama yukhallisul kiru khabath al-hadid wal-fiddah. Fa yakunu al-hadidu safiyan wa takunu al-fiddatu safiyah wa yakunu adh-dhahabu kadzalika safiyan idza dakhala an-nar wa khallasahu sahibuh. Maka engkau akan mendapatkan pahala atau balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa at-tathhiru minadh-dhunub, pembersihan dari dosa-dosa yang ada, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan. Wa takhlisu minha, dan pembersihan tersebut diperumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana alkir, sebagaimana tukang besi yang memurnikan, yang membersihkan kotoran-kotoran atau karat yang ada pada besi dan emas, sehingga ketika telah dibersihkan, besi tersebut menjadi sofian, menjadi bersih, menjadi besi yang bersih. Demikian pula emasnya menjadi emas yang murni, tidak lagi tercampur dengan kotoran dan karat yang ada. Wa yakunu dzahab, perhiasan tadi demikian pula menjadi murni ketika dimasukkan ke dalam api dan dibersihkan oleh pemiliknya. Demikianlah permisalan dan perumpamaannya. Hakadzal mu'min idza tuliya bil marad awil faqr wa nahwihima min anwa'il ibtila'ati wa sabar fa innallaha yukhallisuhu minadh-dhunub wa yutahhiruhu minha. Demikian pula seorang mukmin ketika dia diuji, diberi musibah dengan suatu macam penyakit atau kefakiran atau yang semisal dengan keduanya dari macam-macam penyakit yang ada di dunia ini, kemudian dia bersabar, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan. Fayabqa tahiran naqiyan yuwafillaha azza wa jalla yauma yamut wa laisa alaihi khathiah, sehingga dia akan terus-menerus dalam keadaan suci dan bersih dirinya, hatinya. Kemudian dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal, meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Kesalahannya telah diampuni dan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya seorang mukmin pasti dan pasti, tidak mungkin tidak, selama dia hidup di dunia, pasti ujian itu akan silih berganti, datang satu dengan yang lainnya, sampai keadaan seorang mukmin itu betul-betul shofiyan naqiyah, bersih dari dosa-dosa dan ada yang ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dzalika min rahmatillahi tabaraka wa taala bi ibadihil mu'minina shabirin. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya? Yang demikian itu adalah termasuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kaum mukminin yang bersabar. Wa mata'ata Allahul 'abda quwwatan wa shihhatan wa 'afiyah wasta'ana biha 'ala maradillah wa 'ala islahi syu'uni dinihi wa dunyah fa huwa fi ibadatin jalilah an'ama Allahu 'alaihi biha. Maka kapanpun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu suatu kekuatan dan juga kesehatan, wa'afiyah dan keselamatan, dan dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan tadi supaya digunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan untuk memperbaiki keadaan dunia dan agamanya, maka sungguhnya dia berada di atas ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah anugerahkan untuk dirinya. Fasta'mala syihah, wasta'mala kuwatah, wasta'mala malah, wa ghaira zalika min ni'amillahi fi ta'atillah, fata'tihil ujur min abwabin la tu'addu wa la tuhsha. Maka dia bisa menggunakan kesehatannya, menggunakan naam kekuatannya, demikian pula memanfaatkan harta bendanya atau yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka akan mengalir kepadanya pahala-pahala yang besar dari pintu-pintu yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dikira-kira. Wa dzalika min fadlillahi wa rahmatihi 'ala ibadihil mu'minina shabirin, maka itu semua termasuk dari keutamaan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bersabar, sehingga seorang mukmin menganggap ujian, musibah atau penyakit itu sebagai nikmat, sebagai suatu kenikmatan, suatu keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada dirinya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih cinta kepada dirinya, tidak menganggap bahwasannya itu naam bentuk dari penyanyian Allah Ta'ala kepada dirinya. Naam, dia tidak berburuk sangka, tidak berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia ditimpa dengan musibah. Bahkan seorang mukmin yang hakiki, dia terus akan berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang menimpa dirinya dari kelapangan, kesenangan atau sebaliknya dari kesulitan dan ujian serta cobaan. Wa nasallallahu yarhamana bi rahmatih wa yaghfir dzunubana jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala merahmati kita semua dengan rahmatnya dan mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang kedua dari bab ini, yaitu hadis yang ke-498. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Bishr, qala haddatsana Abdullah, qala akhbarana Yunus, ani Zuhri qala haddatsani Urwah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sama hadis yang kedua ini dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala, bahwasannya beliau bersabda, ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim pun, yusabu bi musibatin, yang dia ditimpa dengan suatu musibah, ujian atau cobaan, waja'in au maradin, baik berupa suatu naam rasa sakit, au marad atau penyakit, illa kana kafarata dzunubih, melainkan ujian tadi yang berupa sesuatu yang menyakitkan dirinya atau suatu penyakit yang menimpa tubuhnya, melainkan itu akan menjadi kafarata dzunubih, penghapus dosa-dosanya, penggugur kesalahan-kesalahannya. Hatta syaukatu yushakuha awin nakbah, nam sampai pun itu hanya sebuah duri yang membuatnya mengeluh atau yang menusuknya, awin nakbah atau suatu bencana. Nam meskipun itu hanya kecil, itu juga akan menjadikan seorang mukmin terampuni dosa-dosanya dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Dengan syarat apa? Dari sabiran muhtasiban, dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kesesuaian dan syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab al-iyadah jawfal lail, menjenguk orang sakit di pertengahan malam atau di akhir malam, sama seperti yang kemarin yang disebutkan oleh para ulama. Rubbama asyaral mu'alif bidzalik, bisa jadi atau barangkali mu'alif mengisyaratkan ketika ada seorang yang sakit kemudian dia nam ishtaka yushakuha, membuat dirinya itu nam mengeluh, mengeluarkan keluhan sehingga butuh untuk dijenguk meskipun itu di malam hari, maka itu diperbolehkan. Dan tentunya hendaknya mereka yang menjenguk orang yang sakit adalah orang yang bisa menghibur, menenangkan atau meringankan penyakitnya, bukan malah menakut-nakuti dari orang yang sedang ditimpa dengan penyakit tersebut. Ini kesesuaian atau syahid yang disebutkan oleh mereka para ulama dari dua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam bab al-iyadah jawfal lail. Kemudian qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, dalla hadzal hadis ala anna al-masa'ib allati tusibul muslimin fi abdanihim wa amwalihim aw dhawihim takunu kaffaratan lidzunubihim ma sabrihim wa ihtisabihim kama huwa mantuqul hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini menunjukkan bahwasanya al-masa'ib, musibah-musibah, ujian atau cobaan yang menimpa kaum muslimin, baik pada tubuh mereka atau yang berkaitan dengan harta benda mereka, auzawihim atau pemiliknya, pemilik harta benda, takunu kafaratan lidzunubihim, maka itu semua bisa menjadi kafarah, penghapus bagi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Tentunya itu semua ma'sadrihim wahtisabihim, syaratnya adalah dengan dihadapi dengan kesabaran dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh dia hadapi dengan kemarahan, tidak terima dengan takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana huwa mantuqul hadis yang ditunjukkan di dalam hadis ini. Qala kama dallal hadis ala anna takfira az-dunub laisa khosan bikubral masaib, bal huwa syamilun lil masaibil kubra wal masaibis sugra allati la ya'ubbahu laha kasyaukati awin nakbah al-yasirah. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, bahwasannya takfiruz zunub, penghapusan dosa, penggugur kesalahan, naam, yang akan didapatkan oleh seorang hamba itu tidaklah terkhusus pada musibah-musibah yang besar, ujian-ujian yang berat atau penyakit-penyakit yang parah. Tidak, tidak harus demikian. Bahkan syamilun lil masaib al-kubra was-sughra, bahkan ini mencakup pula ujian dan cobaan yang dihadapi oleh seorang muslim, baik itu besar maupun itu kecil, baik itu penyakit yang berat atau penyakit yang ringan. Naam allati la ya'ubbahu laha, meskipun penyakit atau ujian yang kecil tetapi tidak menggoyangkannya, tidak naam membuatnya dia merasa sakit seperti hanya duri yang menusuknya atau ujian yang ringan. Tetap itu menjadi kafarah, naam, penghapus dosa bagi seorang mukmin. Tentunya tadi, semakin besar ujian, semakin besar pahala. Semakin berat cobaan, semakin besar pula yang Allah lipat gandakan pahala untuk dirinya. Kemudian yang terakhir, kata beliau rahimahullah, kama dalla al-hadithu aydan ala idhami rahmatillahi bi'ibadihi al-muslimina wal-mu'minin idh fataha lahum abwaban minal amali salih liraf'i darajatihim wa abwaban minal ibtila'at fiha tathiruhum minas sayi'at wa salamatuhum min uqubatiha. Yang terakhir kata beliau rahimahullah, sebagaimana hadis ini pula menunjukkan tentang agungnya, besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sungguh sangat-sangat besar kepada hamba-hambanya, kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, yang mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi mereka semua pintu-pintu dari pintu amal soleh untuk meninggikan derajat mereka, dan yang kedua pintu-pintu ujian dan cobaan yang di dalamnya ada pembersihan dosa dan penghapusan kesalahan. Ini bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bukanlah azab, bukanlah naam hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu pintu-pintu kebaikan yang memang sengaja Allah Subhanahu wa taala buka untuk hamba-hambanya yang beriman, yang dia faham tujuan yang mulia, hikmah yang besar di balik semua dari ujian dan cobaan itu. Naam, terkadang dengan dia ditimpa dengan musibah, dia menjadi sadar, yang tadinya lalai jadi sadar, yang tadinya lupa jadi ingat, sebelumnya dia bermaksiat, terbuka di hadapannya pintu ketaatan sehingga dia bisa naam beramal soleh, kembali kepada jalan yang benar, yang tadinya derajatnya rendah di hadapan Allah, Allah angkat derajatnya. Kemudian pintu yang kedua, ujian dan cobaan bisa membersihkan dosa dan kesalahan yang selama ini dia telah lakukan. Dan dengan itu pula, salamatuhum min ukubatiha, dia terselamatkan dari iqab, hukuman kesalahan yang telah dia lakukan. Naam, ini faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh Syarih rahimahullahu ta'ala. Adapun hadis yang setelahnya insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.